Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah disampaikan sebelumnya pada pembahasan waktu pelaksanaan salat gerhana bahwa faktornya adalah terjadinya gerhana, sehingga apabila gerhana itu tidak terlihat meskipun telah dikabarkan oleh ahli hisab bahwa akan terjadi gerhana, namun pada saat yang disebutkan, yang diperkirakan, ternyata di negeri kita, kita tidak melihatnya karena mendung misalkan. Ya, ada keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita sehingga gerhana itu yang dikabarkan itu tidak terlihat di negeri kita karena mendung, atau hanya bisa dilihat, hanya bisa dideteksi gerhana itu dengan alat teropong atau dengan kacamata, ya, pembesar, maka itu tidak dianggap. Jadi yang dianggap adalah dilihat dengan mata telanjang. Dilihat dengan mata telanjang. Adapun jika dengan mata telanjang tidak terdeteksi, hanya bisa dideteksi dengan alat teropong atau kacamata besar misalnya, itu tidak dianggap, maka kita tidak sholat. Nah, keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Al-mas'alatu ar-rabi'atu, masalah yang keempat, kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha, tata cara sholat gerhana dan bacaan yang dibaca pada sholat gerhana. Wa kaifiyatuha, tata caranya, rakaatan, dua rakaat. Sholat gerhana dua rakaat. Yuqra'u fil ula jahran. Nah, atau yaqra'u. Yaqra'u al-musalli ya'ni. Yaqra'u fil ula jahran. Orang yang mengerjakan sholat gerhana membaca pada rakaat pertama dengan cara jahar, mengangkat suara, ya, bersuara keras. Lailan kanat au naharon, di malam hari, ya, baik di malam hari maupun di siang hari, tidak ada bedanya. Nah, di malam hari berarti gerhana bulan, di siang hari berarti gerhana matahari, ya. Membaca secara jahar Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Wa suratan tawilatan, suratan tawilatan, dan membaca secara jahar surat yang panjang setelah Al-Fatihah. Thumma yarka'u tawilan, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang. Thumma yarfa'u, kemudian mengangkat kepala, bangkit dari rukuk. Fayusammi'u, seraya membaca tasmi', yaitu sami'allahu liman hamidah. Wa yuhammidu, dan saat telah i'tidal, ya, dari ruku, saat telah berdiri tegak i'tidal dari ruku, membaca tahmid, Rabbana walakal hamdu. Wala yasjudu, dan tidak sujud, tidak sujud, bal melainkan yaqra'ul fatihata wa suratan tawilatan dunal ula, melainkan membaca lagi surat Al-Fatihah secara jahar, wa suratan tawilatan, dan surat yang panjang, dunal ula, tetapi panjangnya ya lebih pendek daripada yang pertama. Nah, jadi bangkit dari ruku seraya membaca sami'allahu liman hamida, ketika telah berdiri ya, kembali jadi mengangkat kedua tangan ya. Nah, kemudian menurunkan tangan, baca Rabbana walakal hamd, kemudian bersedekap kembali, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat yang panjang. Ya. Thumma yarka'u, kemudian ruku yang kedua. Thumma yarfa'u, kemudian mengangkat kepala, bangkit dari ruku untuk i'tidal. Ya, yang dibangkit dari ruku sambil membaca sami'allahu liman hamidah ya seperti tadi. Kemudian berdiri tegak, baca Rabbana walakal hamd. Ya. Ini yang kemudian lanjut sujud. Thumma yasjudu sajdataini tawilataini. Kemudian sujud dua kali dengan sujud yang panjang. Tayyib. Di sini seakan di sini ya i'tidalnya hanya sebentar, karena hanya disebutkan thumma yarfa'u, kemudian bangkit dari ruku, thumma yasjudu sajdataini tawilatan, kemudian sujud dua kali dengan dua sujud yang panjang. Naam. Di sini ya, yang benar di sini i'tidalnya juga panjang. Baca Rabbana lakal hamdu diulang-ulangi. Naam. Jadi seimbang. Naam, rukuknya ya, i'tidalnya, kemudian juga sujudnya. Nah, begitu pula duduk antara dua sujud. Begitu pula duduk antara dua sujud. Ya, juga demikian. Nah, jadi ini rakaat yang pertama. Thumma yusalli tsaniyata kal ula. Kemudian mengerjakan sholat yang kedua seperti sholat yang pertama. Tata caranya. Yakni setelah baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang ya, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, lanjut bersedekat, baca Al-Fatihah lagi, baca surat yang panjang ya, dan seterusnya ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud. Nah, sujud dua kali yang di antara dengan duduk antara dua sujud. Nah, di sini kan tsumma yusalli tsaniyata kal ula, kemudian mengerjakan salat yang kedua, yang di rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'alu. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'alu, akan tetapi rakaat yang kedua ini panjangnya, lamanya ya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Jadi lama bacaannya ya, panjang bacaannya itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan seterusnya. Nah, thumma yatashahhadu, wa yusallimu, kemudian baca tasyahud dan salam, mengakhiri salat dengan salam. Jadi sama dengan salat yang lainnya, bedanya hanya pada ya pada perkara berdirinya dua kali, baca Al-Fatihahnya dua kali, berdiri untuk baca Al-Fatihah, baca surat ya. Ini ya dua kali juga berarti rukuknya ya, dan i'tidalnya dua kali. Naam. Nah, salat yang lainnya kan berdiri untuk baca Al-Fatihah dan salatnya hanya satu kali. Rukuk satu kali, i'tidal satu kali. Nah, jadi berdiri baca Al-Fatihah dan salat satu kali, rukuk satu kali, i'tidal satu kali. Kalau ini berdiri untuk baca Al-Fatihah dan surat setelahnya dua kali, rukuknya dua kali, i'tidalnya dua kali. Nah, yang merupakan rukun adalah yang pertama. Yang merupakan rukun adalah yang pertama. Nah, adapun yang kedua itu hanya sunnah. Adapun yang kedua hanya sunnah. Nah, jadi bacaan Al-Fatihah dan surat setelah yang kedua kalinya itu ya, dan seterusnya rukunnya dan i'tidalnya itu hanya tambahan sunnah. Yang merupakan rukun adalah yang pertama. Jadi seandainya mengerjakannya hanya dengan satu kali berdiri, satu bacaan Al-Fatihah dan surat, satu ruku, satu i'tidal, salatnya sah. Salatnya sah, dan yang kedua itu hanya sunnah. Liqauli Jabir, berdasarkan hadis Jabir, kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri. Atau kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri, terjadi gerhana matahari pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabihi, lantas Nabi alaihi salatu wasallam salat mengimami para sahabatnya radhiyallahu anhum di masjid. Fa atala al-qiyamah, lantas Nabi memanjangkan berdirinya ya, suratnya yang dibaca panjang. Hatta ja'alu yakhirun, thumma rafa'a fa atala, thumma rafa'a fa atala, hatta ja'alu yakhirun, hingga menjadikan mereka jatuh. Na'am. Thumma yarka'u, yang saking panjangnya. Thumma raka'a fa'atola, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ruku' dan memanjangkan ruku'nya. Thumma rafa'a fa'atola, kemudian Nabi bangkit dari ruku' dan memanjangkan i'tidalnya. Afwan, thumma rafa'a fa'atala, kemudian Nabi bangkit dari ruku' ya, bangkit dari ruku' melakukan i'tidal, kemudian melanjutkan lagi berdiri yang kedua, itu maksudnya. Nah, membacakan lagi bacaannya, thumma raka'a, kemudian ruku fa'atala dan memanjangkan ruku'nya. Nah, ruku' yang kedua jadi panjangkan. Thumma sajada sajadatain, kemudian sujud dua kali. Ya. Kemudian sujud dua kali. Ini juga sujudnya dipanjangkan. Nah, dua sujud ini tentunya diantara dengan duduk antara dua sujud juga panjang. Thumma qama, kemudian berdiri ke rakaat yang kedua. Fa sana'a nahwa dzalik, Lantas Nabi Alaihissalam mengerjakan semisal dengan itu, semisal dengan rakaat pertama. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Maka salat Nabi Alaihissalam terdiri dari 4 ruku' dan 4 sujud. Nah, 4 ruku' dan 4 sujud telah dijelaskan tadi, bahwa bagian yang kedua, ya, berdiri yang kedua dengan bacaan Al-Fatihahnya dan suratnya, rukuknya dan i'tidalnya, ya, pada setiap rakaat itu adalah tambahan sifatnya sunnah yang merupakan rukun yang pertama. Nah, hadits ini riwayat Muslim. Wa yusannu an ya'idha al-imamun nasa ba'da salatil kusuf. Wa yusannu an ya'idha al-imamun nasa ba'da salatil kusuf. Dan disunnahkan bagi imam untuk memberi ma'idah, nasihat, khutbah, dalam khutbah setelah salat kusuf. Nah, jadi yang benar di sini itu adalah khutbah. Itu adalah khutbah yang disunnahkan. Naam, satu kali khutbah. Wa yuhadziruhum min al-ghaflati, dan memperingatkan mereka, ya, dari ghaflah, kelalaian. Wal ightirari bid dunya, mengingatkan mereka dari terpedaya oleh dunia, tertipu oleh dunia. Ya. Wa ya'muruhum, dan merintahkan mereka bil ikhtari minad du'ai wal istighfari, agar memperbanyak doa dan istighfar. Itu isi khutbahnya. Nasihat kepada mereka agar jangan lalai, ya, dari akhirat, tertipu, terperdaya oleh dunia sehingga lupa akhirat. Ya. Merintahkan mereka agar banyak-banyak doa, banyak-banyak beristighfar. Nah, bertobat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khataba an-nasa ba'da salati maka sungguh khataba an-nasa, Nabi alaihi wasallam telah berkhutbah, ya, di hadapan para sahabat setelah salat gerhana, ya. Waqal, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pada khutbahnya, inna syamsa wal qamara ayatani, sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah telah dijelaskan, ini adalah ayat kauniyah, yaitu dua makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidaklah keduanya, yaitu matahari dan bulan, ya, mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Tidak ada kaitannya dengan itu, ya, tetapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala menakdirkan terjadinya gerhana dalam rangka menakut-nakuti hamba-hamba Allah Ta'ala, sebagaimana telah lewat hadisnya. Pada hadis ini kelanjutannya, fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru, apabila kalian melihat hal itu, melihat gerhana, sebagaimana telah jelaskan tadi dinukil dari Ibnu Utsaimin, dilihat dengan mata telanjang, tidak dengan alat teropong dan kacamata, ya, khusus untuk itu, ya, dilihat dengan mata telanjang. Naam, sehingga jika hanya bisa dideteksi dengan teropong atau kacamata khusus, atau tidak terlihat karena tertutup oleh awan mendung, maka tidak, nah, tidak disyariatkan sholat. Naam, jika kalian melihatnya, fad'u Allah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, mengagungkan Allah Ta'ala, wa sallu, dan sholatlah kalian. Ini sholat gerhana dua rakaat, tata caranya sebenarnya yang telah kita lewati. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Nah, Hadits ini riwayat Al-Bukhari. Fa idza intahat as-salatu qabla al-injila'i fala tu'adu. Kemudian ya, idza apabila intahat as-salatu, salat sudah selesai, qabla al-injila'i sebelum gerhana usai. Salatnya lebih cepat selesai dibandingkan gerhananya. Bubar dari salat, ya, gerhana masih berlangsung. Naam. Fala tu'adu, maka tidak disyariatkan mengulangi salat gerhana. Tidak disyariatkan mengulangi lagi yang kedua kalinya, enggak. Naam, sudah terwakili oleh salat yang pertama. Dan akan tetapi apa yang dilakukan? Akan tetapi yadkurullah, melanjutkan dengan berzikir kepada Allah. Ya. Melanjutkan dengan berzikir kepada Allah. Wa yukthiru min du'aihi, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih selama gerhana masih berlangsung, masih tetap menyibukkan diri dengan zikir, dengan doa, ya. Karena salat sudah selesai, maka dilanjutkan dengan zikir dan doa sampai gerhana berhenti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallu wad'u hatta yukshafa ma bikum, maka salatlah kalian, wad'u dan berdoalah kalian, nah, berdoalah kalian, berzikirlah kalian, hatta yukshafa ma bikum, sampai ya disingkap apa yang ada pada kalian, yakni gerhana berhenti. Nah, jadi ini dalil bahwa jika sholat telah selesai sementara sedangkan gerhana belum berakhir, maka dilanjutkan dengan dzikir doa. Fadalla ala annahu, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya in sallama minas sholati, apabila dia salam dari sholat, qoblal injila'i, sebelum gerhana berakhir, tasaghala biddu'ai, tasaghala menyibukkan diri, biddu'a dengan doa, menyibukkan diri dengan doa. Doa di sini ya meliputi zikir, ya meliputi zikir dan doa. Naam. Wa idza tammal injila'u, dan apabila tammal injila'u, ya, gerhana berakhir secara tuntas, benar-benar berakhir, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, wa huwa fi sholati, dalam keadaan dia masih dalam sholat. Ini sebaliknya, gerhananya sudah selesai, sholat belum selesai. Apa yang dilakukan? Atammaha khafifatan, hendaknya dia menuntaskan sholatnya dengan cara mempercepatnya, dikerjakan dengan ringan, dengan cepat, tidak berlama-lama. Wala yaqta'uha, dan tidak boleh memutusnya, tidak boleh membatalkan sholat, ya, tetap dilanjutkan tetapi dipercepat pelaksanaannya dengan cara diringankan, ya, dengan pendek-pendek, cepat selesai. Nah, begitu caranya. Nah, sampai salam. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan salatul kusuf sampai di sini. Jazakumullah khairan. Tafadhalu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.